Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله والمسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang muraqabah. Pembahasan kita masih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi SAW beliau menceritakan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. Orang yang berpenyakit kusta, orang yang botak, dan orang yang buta. Telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan Bani Israel. Dan telah dijelaskan juga tentang kisah-kisah dari Bani Israel, apakah diterima ataukah tidak. Ya, telah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah hendak menguji tiga orang tersebut. Hendak menguji si kusta, kemudian orang yang botak tidak memiliki rambut, dan orang yang buta. Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan mengutus seorang malaikat kepada mereka. Nah, malaikat telah dijelaskan pula. Malaikat adalah salah satu di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan dari cahaya, yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat memiliki wujud asli, sampai Allah mengatakan ja'il malaikah uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat rusul sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2-2, 3-3, 4-4. Nah, ini wujud aslinya. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam sempat Nabi SAW melihat dalam bentuk aslinya. Nah, mempunyai 600 sayap yang menutup ubun. Tapi walaupun mereka mempunyai bentuk asli, memiliki sayap-sayap, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dan mereka menjelma menjadi manusia. Nah, sebagaimana dalam hadis ini, mereka tersebut menjelma menjadi manusia, datang kepada orang yang penyakit kusta, datang kepada orang yang botak, dan datang kepada orang yang buta. Bertanya kepada mereka tentang perkara apa yang paling mereka cintai. Nah, orang yang berpenyakit kusta menyebutkan bahwasanya perkara yang paling dia cintai memiliki kulit yang bagus dan hilang aib cacat yang manusia mencelanya, menghinanya. Nah, begitu juga si bota, dia menginginkan rambut yang bagus dan hilanglah penyakit di mana manusia mencelanya dan menghinanya. Nah, orang yang buta menginginkan dikembalikan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa melihat manusia. Sehingga malaikat ini mengusap masing-masing orang tersebut. Mengusap si kusta, kemudian juga orang yang botak dan orang yang buta. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sembuhlah penyakit yang mereka derita. Nah, yang kusta Allah Subhanahu wa taala berikan kulit yang bagus. Yang botak Allah berikan rambut yang bagus. Begitu juga yang buta Allah kembalikan matanya sehingga dia bisa melihat manusia. Bahkan lebih daripada itu, malaikat tadi bertanya kepada mereka, harta apa yang paling kalian cintai? Yang kusta menginginkan unta. Yang buta menginginkan sapi. Sementara yang buta menginginkan kambing. Dan diberilah harta yang mereka inginkan. Yang satu diberikan sapi yang sedang bunting, yang satu diberikan kambing yang sedang hamil. Nah, yang satu diberikan unta, kemudian sapi dan juga kambing, semuanya dalam keadaan hamil, bunting. Dan didoakan keberkahan oleh malaikat tersebut sehingga berkembang biaklah unta yang bunting tersebut. Kemudian sapi dan kambing sampai masing-masing memiliki satu lembah dari binatang ternak tersebut. Si kusta memiliki satu lembah dari unta. Si botak memiliki satu lembah sapi. Dan si buta memiliki satu lembah kambing. Berkembang biak menjadi banyak. Nah, kemudian setelah itu malaikat datang kembali. Setelah mereka sembuh dari penyakitnya, setelah mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak, malaikat datang kepada mereka dalam bentuk dan keadaan sebelum mereka sembuh dari penyakitnya, sebelum mereka memiliki kekayaan, datang kepada si kusta dalam keadaan orang yang memiliki penyakit kusta, malaikat tersebut. Nah, dan tujuannya untuk menguji mereka, dikarenakan malaikat pada asalnya selamat daripada kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Nah, sempurna Tapi datang kepada si kusta dalam bentuk yang serupa sebelum dia sembuh dalam rangka menguji. Nah, kemudian juga datang kepada si botak dalam keadaan sebelum orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Berpenampilan dengan penampilan botak. Nah, datang juga kepada si buta dengan penampilan buta. Nah, kemudian menyatakan bahwa saya adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Nah, tidak ada yang bisa menolongku pada hari ini selain Allah, kemudian Engkau. Sehingga aku meminta kepada unta sehingga bisa aku jadikan bekal dalam perjalananku ini. Tetapi si kusta yang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi menolaknya. Bahkan menyatakan banyak hak-hak yang lain. Padahal yang dia ucapkan dusta. Ya. Kalau seandainya banyak hak-hak yang lain, tentu orang ini diantara orang yang berhak untuk mendapatkannya. Tapi dia ucapkan dalam keadaan dusta, dalam keadaan tidak mau mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang buta, dia tidak mau memberikan sebagian hartanya, sapinya, untuk membantu orang ini dalam rangka bekal dalam perjalanan. Nah, sehingga malaikat yang berpenampilan seperti penampilan mereka sebelum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan, seakan-akan dulu aku telah mengenalimu. Nah, dulu engkau adalah seorang yang berpenyakit kusta, kemudian Allah menyembuhkannya. Dulu engkau adalah orang yang fakir, miskin. Begitu juga pasti botak. Dulu engkau adalah orang yang botak. Manusia menghinamu. Engkau adalah orang yang fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Akan tapi si kusta dan si botak ini menjawab bahwasanya saya mendapatkan harta ini turun temurun dengan sombongnya menolak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mendapatkan harta ini turun temurun. Nah, sehingga kata malaikat ini, kalau seandainya kau dusta dalam pernyataan ini, mudah-mudahan Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Ya. Dan yang bahir, dikembalikan mereka kepada keadaannya semula. Nah, menjadi berpenyakit kusta lagi. Hilang hartanya. Nah, kemudian yang botak kembali botak lagi. Hilang hartanya. Lenyap hartanya. Disilapkan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika malaikat tersebut datang kepada orang yang buta dalam keadaan berpenampilan buta. Nah, mengatakan saya adalah seorang yang miskin. Saya adalah seorang musafir dalam perjalanan, habis perbekalan dalam perjalananku. Tidak ada yang bisa menolongku hari ini kecuali Allah, kemudian maka aku meminta dengan zat yang telah memberikan, mengembalikan penglihatan satu ekor kambing yang akan aku jadikan bekal dalam perjalananku. Nah, maka jawaban daripada orang yang buta ini, iya, dulu aku adalah orang yang buta, menyadari, nah, mengakui Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan. Maka silakan, engkau ambil kambing mana saja terserah engkau. Dan tinggalkan, terserah engkau. Silakan yang mau ambil, silakan kau ambil. Yang mau kau tinggalkan, silakan tinggalkan. Demi Allah katanya. Nah, ma ajhaluka al-yawm bi shay'in akhadtahu billahi 'azza wa jalla. Aku tidak akan memberatkan pada hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mempersilakan, silakan ambil saja. Nah, ternyata kita sebutkan tadi, malaikat ini bukan untuk mengambil harta mereka pada asalnya, tapi sebagai ujian. Menguji sejauh mereka, sejauh mana rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika si buta ini mengatakan, silakan ambil saja, terserah engkau. Tinggalkan, terserah engkau. Nah, malaikatnya mengatakan, amsik ma, tahanlah harta. Sesungguhnya kalian itu sedang diuji. Allah ridha kepadamu dan Allah murka kepada dua teman, si kusta dan si botak, yang tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis yang kita bacakan ini, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, anna syukra ni'matillah al-abdi min asbabi baqa'in ni'am wa ziyadatiha. Sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, di antara sebab langgengnya nikmat tersebut dan bertambahnya nikmat tersebut. Nah, ya, dengan bersyukur kepada Allah, ini sebab langgeng nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, bahkan sebab bertambah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, di mana si buta tadi? Dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara bersyukurnya, dia berinfak, bersedekah, ya, kepada malaikat yang berpenampilan dengan penampilan yang buta, miskin, musafir yang kehabisan bekas, silakan ambil saja. Kambing, berapa saja, yang mana saja, yang kau inginkan. Nah, aku tidak akan memberatkanmu untuk sesuatu yang kau ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, sungguh adabku sangat pedih. Ya, ditambah nikmat. Nah, sehingga di antara sebab mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bertambah kenikmatannya. Nah, kadang-kadang yang lain Nabi mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mali. Nah, harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dikarenakan seorang bersedekah terhadap hartanya, ini di antara bentuk syukur terhadap harta yang Allah berikan kepadanya. Yang mana dengan sedekah ini, dengan syukur ini akan menambah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tapi disayangkan sebagian manusia kurang meyakini ayat ini. Nah, banyak orang yang takut fakir, takut miskin, tatkala menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebabkan kurang meyakini ayat ini, kurang keimanan terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang meyakini janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak merealisasikan kandungan daripada ayat tersebut. banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita kurang mensyukurinya. Nah, kenikmatan harta yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan kesehatan, kesempatan, nah, kekuatan dan yang lain. Ya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya kalian tidak dapat menghitungnya. Banyak sekali. Nah, nikmat kita makan saja ini melalui kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Ya. Kita bisa mencium wanginya aroma makanan, ini kenikmatan. Nah, kemudian setelah kita mencium wanginya, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk mendekati makanan tersebut, ini kenikmatan. Nah, kita bisa berjalan. Nah, kemudian kita bisa menggapai makanan tersebut dengan tangan kita, ini pun kenikmatan. Sangat luar biasa. Ya. Tatkala kita memasukkan makanan tersebut ke mulut kita, kita pun merasakan kenikmatan. Nah, masuk kepada kerongkongan kita, merasakan kenikmatan. Luar biasa. Yes. Bahkan ketika mengeluarkannya pun, merasakan kenikmatan. Nah, sungguh banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Tapi ternyata dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sedikit sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita syukuri. Nah, bahkan kebanyakan kita merasakan itu sebagai suatu nikmat tatkala kita tidak mendapatkannya, baru menyadari itu adalah suatu nikmat. Nah, tatkala kita mendapatkan kesehatan, kita menyadari bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baru tatkala kita sakit, menyadari ternyata kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak di antara manusia, bahkan kaum muslimin, tidak menyadari kesempatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baru tatkala dia sibuk dengan urusan-urusannya, dia menyadari kesempatan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kadang dia telah tersibukkan, dia bisa memanfaatkan nikmat tersebut. Ya. Faedah yang lainnya, di dalam hadis ini isbatul malaikat, menetapkan adanya malaikat. Sekali lagi, malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada malaikat untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka iradah, keinginan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Ya. Dia malaikat itu memiliki bentuk. Nah, memiliki bentuk. Ya, tidak seperti dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya malaikat itu hanya ibarat dari kekuatan yang baik disebut malaikat. Enggak ada wujudnya, kata mereka. Nah, hanya sebagai ibarat saja, ungkapan dari kekuatan baik itu malaikat. Enggak ada wujudnya. Nah, pernyataan ini tentunya dia menolak ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang menegaskan bahwasanya malaikat memiliki bentuk, memiliki wujud yang wajib kita imani. Nah, ya. Yang berikutnya di antara faedahnya, bahwasanya malaikat pun ini bisa menjelma menjadi bentuk tertentu. Nah, sebagaimana dalam hadis yang kita bahas tadi, malaikat datang kepada si kusta dalam bentuk orang yang berpenyakit kusta. datang kepada orang yang botak dalam bentuk orang yang berpenyakit botak. Datang pula kepada orang yang buta dalam bentuk orang yang buta. Nah, sehingga bisa menjelma. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sebelum-sebelumnya, malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelma menjadi seorang yang berpakaian serba putih, berambut serba hitam. Nah, poin lainnya, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kepada tiga orang dari kalangan Bani Israel, orang yang penyakit kusta, botak dan buta. Nah, dengan satu usapan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecacatan yang ada pada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki suatu perkara, sebenarnya cukup dengan ucapan kun, maka jadilah perkara tersebut. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menginginkan sesuatu, tinggal mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Ya. Hanya dengan kehendak, hanya dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya akan terwujud perkara tersebut. Begitu juga sebenarnya cukup dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, nah, atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan orang tersebut, cukup menyembuhkannya. Tapi ternyata Allah mengutus malaikat kemudian mengusapnya. Nah, ini merupakan ujian. Nah, bagi manusia, ya, dan juga ada hikmah yang sangat luar biasa dalam perkara tersebut. Dalam penciptaan langit dan bumi, cukup Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam waktu berapa hari? Fi siddati ayyam, dalam 6 hari. Nah, dikatakan ada hikmah di dalamnya. Padahal dengan satu hari saja, mungkin satu kedipan mata saja, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah yang lain. Allah menciptakannya dalam waktu 6 hari. Begitu juga orang yang memiliki penyakit tadi, memiliki aib cacat tadi. Nah, sebenarnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan seketika itu juga. Nah, tapi Allah hendak menguji mereka dengan mengutus malaikat. Ya. Kemudian akhirnya malaikat tersebut mengusap mereka dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh cacat yang ada pada mereka. Teh. Faedah lainnya menyebutkan tentang bertingkat-tingkatnya Bani Adam di dalam bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda. Ada orang yang syukurnya itu hanya dengan lisan saja. Nah, ada orang yang syukurnya itu dengan hatinya saja. Ada juga orang yang syukur dengan perbuatannya saja. Ada juga orang yang terkumpul padanya semuanya. Bersyukur dengan hatinya, mengakui bahwasanya yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan semata-mata kekuatan, kecerdasan, kepintarannya. Kemudian dia pun bersyukur dengan lisannya, senantiasa memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan anggota tubuhnya dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam syukur pun bertingkat-tingkat keadaan manusia. Nah, begitu juga dalam hadis tadi. Ya, orang yang buta dia bersyukur di nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang lainnya bahwasanya kesenangan dan juga penderitaan ini kedua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang berpenyakit kusta, botak dan juga buta, ketika mereka dalam keadaan seperti itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kesabaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan mereka dan memberikan harta yang banyak, Allah pun menguji mereka lagi. Sejauh mana rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Jadi ujian itu bukan hanya kejelekan saja. Bukan hanya penderitaan saja. Kesenangan pun, kebahagiaan pun, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak orang yang terlena dengan ujian berupa kesenangan dan kebahagiaan. Nah, banyak orang yang tidak lulus tatkala mendapatkan ujian kebahagiaan dan kesenangan. Nah, daripada ujian yang berupa penderitaan. Kalau ujian berupa penderitaan, kesengsaraan, nah, banyak orang yang sabar dalam menghadapinya. Bahkan menjadi sebab semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita kalau banyak problem, banyak masalah, ya, kadang-kadang kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Senantiasa meminta kepada Allah jalan keluar. Nah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar, nah, memberikan kesenangan, kebahagiaan, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Ketika fakir, ketika miskin, dia sering sholat tahajud, sering berdoa kepada Allah di malam hari, sering melakukan saum, sholat duha dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekayaan, berikan harta, nah, kadang-kadang dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya biasa sholat malam, dia tinggalkan sholat malamnya. Yang tadinya biasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, sekarang menjauh daripada doa. Nah, merasa cukup dengan kekuatan dan kepintarannya. Ya. Sehingga kedua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan, kejelekan, kebahagiaan, penderitaan, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada yang lainnya, menetapkan sifat ridha dan murka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ridha dan murka ini diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita wajib menetapkannya dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya, karena sifat Allah ridha, murka kita tetapkan dikarenakan disebutkan dalam Al-Qur'an juga sunnah Nabi SAW tentang sifat ini. Nah, tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita menyamakan ridha-nya Allah dengan ridha makhluk, murkanya Allah dengan murkanya makhluk, dikarenakan beda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, maha mendengar dan maha melihat. Baik. Yang jelas dari hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang kisah dari kalangan Bani Israel. Nah, di mana di antara hikmahnya disebutkan kisah tersebut sebagai nasihat dan pelajaran. Nah, ya, dibandingkan kisah-kisah banyak kita ambil pelajaran. Nah, wa bi qasasihim la ibratul li ulil albab. Dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sehingga hendaklah kita mengambil hadis ini sebagai pelajaran bahwasanya manusia apabila bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari dan mengakui keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menunaikan kewajiban, nah, yang mesti dia lakukan terhadap hartanya ataupun yang lainnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu di antara sebab tetapnya dan langgengnya nikmat yang Allah berikan kepadanya serta keberkahan di dalam hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain hadis-hadis yang berikutnya. Ada pertanyaan kalau ada silakan. Malaikat yang bisa berubah ini menjadi dalil bahwa diperbolehkan sandiwara tadi. Baik. Barakallahu'alaikum. Rasa syukur seorang akan semakin besar tapi tatkala keimanannya kuat. Dikarenakan keimanan seorang ini berpengaruh terhadap ketaatan atau kemaksiatan. Setiap bertambah keimanannya, maka semakin besar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kurang keimanannya, maka semakin kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan terjatuh kepada kemaksiatan. Sehingga para ulama mereka mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bil tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Baik. Adapun hadis tadi di mana malaikat menjelma menjadi manusia. Ada sebagian yang membolehkan dengan hadis ini boleh bersandiwara. Tidak ada pendalilan sedikit pun dari hadis ini tentang bolehnya bersandiwara. Beda sekali keadaan malaikat mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan hikmah. Sebagai ujian bagi manusia. Adapun tentang masa sandiwara, ini banyak hadis-hadis yang melarangnya. Di dalamnya mengandung unsur-unsur kedustaan. Dan juga dia berusaha menyerupai orang lain. Dan juga takalluf, memberat-beratkan diri untuk menyerupai yang lainnya. Kadang-kadang terjatuh kepada perkara-perkara yang dilaknat. Laki-laki bersandiwara menjadi perempuan, perempuan bersandiwara menjadi laki-laki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Wallahu a'lam. Sehingga tidak ada sisi pendalilan tentang dibolehkannya bersandiwara dari hadis menjelmanya malaikat menjadi manusia. Bahkan banyak hadis yang lainnya yang menyebutkan tidak bolehnya bersandiwara. Mengandung unsur-unsur kedustaan. Barakallahu fikum. Karena ada orang yang memberikan kenikmatan dengan harta yang banyak, tapi dia sangat bakhil terhadap orang yang membutuhkan. Tapi justru hartanya makin banyak. Bagaimana mengkompromikannya dengan kandidat? Baik, barakallahu fikum. Dari banyak orang yang dia diberikan harta tapi bakhil, tapi ternyata hartanya salbohilnya semakin banyak, tidak berkurang. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, hartanya banyak tapi tidak barokah, berkurang dari keberkahannya, bahkan hilang dari keberkahannya. Walaupun banyak tapi merasa kurang. Maka dicabut keberkahan, berkurang keberkahannya. Dan ini diantara bagian daripada adat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, niscaya adabku sangat pedih. Jadi antara bentuk musibah adab dia banyak harta tapi terus merasa kurang dan kurang. Nah, barakallahu fikum, atau sebagai bentuk istidroj. Nah, dia terlena ya dengan banyaknya harta sehingga dia mungkin berpemikiran tidak bersyukur pun banyak harta kita. Nah, sehingga terus tidak bersyukur. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya, langsung berikan azab yang pedih kepadanya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan tertipu. Ya. Tatkala dia sedang mensyukuri nikmat harta, tapi ternyata harta yang semakin banyak. Nah, tadi kita sebutkan zahirnya semakin banyak, tapi barokahnya berkurang atau mungkin hilang keberkahannya. Nah, atau banyak tapi dalam rangka istidraj, supaya dia lalai, semakin lalai. Sehingga ketika ada adab Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan rayanya lagi. Nah, berada dalam adab yang sangat besar. Ya. Sehingga dia bertolak belakang antara ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita sebutkan tadi dengan realita yang kadang-kadang dapatkan demikian. Nah, barakallahu fikum. طيب نتبه إلى الحمد لله سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.